marah ke kembang anda, luun tanda anginku, terima kamari. Oh terima kakak, oh terima kakak, ketukaan anginku. Oh terima kakak, oh terima kakak, ketukaan putusmu yang ke air dunia. Oh terima kakak, tentu angin dia. Oh terima kakak, oh terima kakak, tentu angin dia. Letau sini aku kamu. Barat kekembangannya, ruang tanda anganku, terima kamari. Oh gama kakak, oh gama kakak, tentu angin dia. Oh gama kakak, oh gama kakak, tentu angin dia. Bulan dan bintang jari saksi. Tentukannya kamu. Namun menoga macamnya, aku indah kangen sudah. Aku kangen lekamu, darah putus-putusnya, yang ke air dunia.